Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara talabah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 7 Ramadan 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 April 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Usama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafidhahullah wa ra'ah, yang mana dalam pertemuan terakhir kita telah membahas Al-Maqsidul Tsani yang disampaikan oleh beliau Hafidhahullah wa ra'ah. Tujuan kedua dari disyariatkannya amalan al-hajr kepada al-mukhalifin, yang mana beliau menyampaikan al-maqsid tsani tahqiqul wala'i wal bara'. Tujuan yang kedua dari al-hajr asy-syar'i adalah mewujudkan sikap loyal dan berlepas diri, sehingga kita bisa mengetahui kepada siapa kita harus melakukan loyalitas dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Dan telah kita sebutkan dari awal-awal pembahasan ini makna secara umum dari al-wala' wal-bara', dari apa yang disampaikan oleh beliau Hafidhahullah wa ra'ah. Begitu pula telah kita sebutkan dalil dari poin ini yang disampaikan oleh beliau berupa penukilan dari firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-57, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menganggap remeh, mempermainkan agama Allah Azza wa Jal, menghinakan Al-Kitab, menghinakan para Rasul, utusan-utusan Allah Jalla Jalaluh, dan jangan pula kalian jadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai sahabat, teman akrab, dan yang sejenisnya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Syaukani alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya. Kata Imam Syaukani alaihi rahmatullah, hadzan nahyu an muwalatil muttakhidhina lid-din huzwan wa la'iban ya'ummu kullaman hasala minhu dhalik. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita tidak diperbolehkan untuk loyal, untuk cinta kepada orang-orang yang mempermainkan agama Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang menolak agama Allah Jalla jalaluh. Ini berlaku secara umum. Minal musyrikina wa ahlil kitabi wa ahlil bida'i al-muntasibina ilal Islam. Apakah mereka dari kalangan musyrik ataukah dari kalangan ahlil kitab al-yahud wa nasara, atau mungkin dari kalangan ahlil bida' yang mereka menisbahkan diri mereka kepada al-Islam. Maka semuanya wadih masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang musyrik sahabat, teman akrab, teman duduk. Jangan pula kita jadikan al-yahud wan nasara sebagai orang-orang dekat kita. Jangan pula kita jadikan ahlul bidah sebagai orang-orang yang kita jadikan rujukan. Wal bayanu biqaulihi minal ladina utul kitaba min qablikum. Dan penjelasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, minal ladina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang telah Allah Jalla wa ala berikan Alkitab dari umat sebelum kalian, dari umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ila akhirih. Beliau menjelaskan la yunafi dukhul ghairihim, tidak menutup kemungkinan tergolongnya masuknya selain mereka, yaitu selain dari ahlul kitab. Jadi ayat ini bukan hanya ditujukan khusus, larangan ini bukan hanya ditujukan khusus kepada mereka-mereka ahlul kitab, akan tetapi juga masuk di dalam larangan ini, kata beliau, tahta hadzan nahyi idza wujidat minhul illatul madhkuratu allati hiya alba'ithatu 'ala an-nahyi. Juga masuk kepada larangan ini yaitu orang-orang walaupun bukan dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mereka memiliki cara yang sama, memiliki sikap yang sama ketika berhadapan dengan Al-Quranul Karim, ketika berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan dengan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Sikap mereka sama, yaitu congkak, sombong, mempermainkan, memperolok, menghinakan, dan yang lainnya. Walaupun secara khusus kita lihat ayat ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kalangan orang-orang terdahulu, min qablikum, minal ladina utul kitaba min qablikum, umat sebelum kalian wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka janganlah kalian menjadikan orang-orang tersebut sebagai wali. Maka berlaku pada umat ini, pada generasi ini, apabila mereka memiliki sikap yang sama kepada al-Islam, yaitu mempermainkan, mencemooh, menghinakan. Mereka memiliki sikap yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijadikan bahan ejekan, dijadikan bahan olok-olokan, dihinakan, dan yang lainnya. Maka juga masuk ke dalam keumuman ayat ini. Intaha kalamuhu rahimahullah. Qultu, kemudian diberikan ta'liq oleh Syekhuna hafizahullah wara'a, wa sabaqat ma'ana ayatu Hud, dan telah lewat pada pembahasan yang telah kita bahas ayat yang ada di dalam surah Hud, wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian condong kepada mereka, orang-orang yang zalim. Maka ayat ini wadih, semakin jelas menguatkan apa yang telah ada di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-57 ini. Tidak khusus untuk generasi yang terdahulu, tidak khusus untuk umat-umat sebelum kita, akan tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun masuk ke dalam ayat ini. Artinya apa? Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang yang menghinakan Islam, orang-orang yang mempermainkan Islam, orang-orang yang menghinakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat-sahabat kita, teman-teman karib kita, teman-teman duduk kita. Jangan, la tattakhidhuhum awliya. Jangan sampai kita menjadikan mereka semua sebagai wali-wali kita. Kemudian Syekhuna hafizahullahu taala melanjutkan, wa haqqaqal a'immatu rahimahumullah wa nabbahu ala tahqiqi hadzal asli fi musannafatihim. Begitu pula para a'immah, para imam dari kalangan salaful ummah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka, telah memberikan kita kesimpulan dan faedahnya. Wanabbahu ala tahqiqi hadzal asl, dan mereka pun telah mentanbih, memperingatkan untuk kita bisa merealisasikan, mewujudkan pokok utama dari apa yang berkaitan dengan hal ini, yaitu kita bisa mewujudkan, merealisasikan al-wala wal bara' dengan al-hajr asy-syar'i fi musannafatihim, pada karya-karya tulis yang mereka miliki. Min hadza, di antara contohnya disebutkan beberapa contoh oleh beliau hafizahullah wara'ah, maqalahu al-imam Abu Daud fi sunanihi, apa yang disampaikan oleh al-imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam sunan beliau, fi kitabis sunnah, dalam kitab as-sunnah, bab mujadabati ahlil ahwa'i wa buqdihim. Ada sebuah bab yang beliau sampaikan, mujanabati ahlil ahwa'i wa buqdihim, untuk kita menjauhi para pengekor hawa nafsu dan untuk kita membenci mereka. Wa bawwa'a aidan, begitu pula Imam Abu Daud alaihi rahmatullah juga memberikan sebuah bab, menuliskan sebuah bab, babu tarkis salami ala ahlil ahwa, bab yang menjelaskan tentang tarkis salam, agar kita meninggalkan assalam, meninggalkan salam kepada para pengekor hawa nafsu, kepada ahlil ahwa. Wa bawa bil imamul baghawi, begitu pula imamul baghawi alaihi rahmatullah membuat sebuah bab fi kitabihil azim syarhis sunnah, dalam karya beliau yang berjudul syarhus sunnah, babu mujanabati ahlil ahwa, bab yang menjelaskan tentang menjauhnya kita dari kalangan ahlul ahwa. Itu adalah satu hal yang harus. Wa tarjamal hafidh al-Munziri fi at-targhib wa at-tarhib, al-Hafidh al-Munziri pun di dalam karya beliau at-targhib wa at-tarhib menyampaikan sebuah bab, babu at-targhib fil hubbi fillah wa at-tarhib min hubbil asyrari wa ahli al-bid'ah li'anna al-mar'a ma'a man ahab. Bab yang menjelaskan tentang at-targhib fil hubbi fillah, motivasi agar kita senantiasa mencintai sesuatu karena Allah, wa tarhib untuk kita menjauhkan diri-diri kita min hubbil asyrar, menjauhkan diri kita dari apa? Dari mencintai orang-orang yang jelek, wa ahlil bidah, dan kita juga harus menjauhi diri-diri kita dari mencintai ahlil bidah. Lianna al-mar'a ma'a man ahab, karena seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Bayangkan kalau yang kita cintai, yang kita kagumi adalah ahlul bid'ah, semisal Sayyid Qutb, Yusuf al-Qardawi dan yang lainnya, wal'iyadzu billah, maka nanti sesuai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Mau kita di akhirat nanti dikumpulkan bersama ha'ula al-mubtadi'ah, ad-dullal, Jahm ibn Sofwan dan yang lainnya. Maka para imam mengingatkan dalam karya-karya tulis mereka, ini bab yang kami tulis untuk menjelaskan, jauhilah diri-diri kalian dari al-mubtadi'ah, dari ahlil ahwa dan yang lainnya. Wa ghairuhu kathir, dan yang selain mereka juga sangat banyak. Wa qarrara hadzal a'immah fi musannafatihim al-mu'allafati fi i'tiqadi ahli al-mukhtasari minha wal-mutawwal. Begitu pula kesimpulan yang serupa telah disampaikan oleh para imam a'immah dalam karya-karya mereka, ketika mereka menulis kutubul aqaid, kitab-kitab akidah yang berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Apakah karya tersebut mukhtasar, karya-karya yang ringkas, ataukah mutawwal yang memang panjang, berjilid-jilid, mujalladat. Min dzalika maqalahu al-imam as-sabuni rahimahumullah. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh al-imam as-sabuni alaihi rahmatullah fi aqidatis salaf wa ashabil hadith. Dalam karya beliau yang ma'ruf. Qala, beliau mengatakan, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladhina ahdathu fid din ma laysa minhu wa la yuhibbunahum. Ini di antara akidah ahli sunnati wal jamaah. Yubghiduna ahlal bid'ah. Ahlus sunnati wal jamaah akan senantiasa membenci ahlal bid'ah. Alladhina ahdathu fid din, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang memperbaharui agama-agama Allah Jalla wa'ala, ma laisa minhu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang mereka amalkan. Wala yuhibbunahum, begitu pula ahlus sunnah tidak mencintai mereka. Yubghidunahum wala yuhibbunahum wala yashabunahum wala yasma'una kalamahum. Ahlus sunnah akan senantiasa membenci, tidak akan mencintai, tidak akan dekat, dan tidak akan pula yasma'una kalamahum, tidak akan pula mendengarkan, menyimak ucapan-ucapan mereka, atau yang lebih tepatnya syubhat-syubhat mereka. Wala yujalisunahum, oleh karenanya di antara akidah ahlus sunnah tidak akan mau duduk bersama dengan haula al-mubtadi'ah, wala yujadilunahum fid din, dan tidak akan mengadakan debat-debat kepada mereka. Akan dihindari oleh ahlus sunnah. Itu akidah mereka. Jangan dianggap bahwa ahlus sunnah adalah orang yang takut dalam menghadapi perdebatan, dialog terbuka, diskusi dan yang lainnya. Tidak, akidah ahli sunnah mengajarkan wala yujadilunahum fid din wala yunadhirunahum. Mereka tidak akan berdiskusi, mereka tidak akan mendengarkan syubhat-syubhat, tidak akan berdebat dengan haula al-mubtadi'ah. Wa yarawna sawna adhanihim, dan mereka pun berpendapat untuk senantiasa menjaga pendengaran-pendengaran mereka, an sama'i abatirihim allati idza marrat bil adhan wa qarrat fil qulub darrat. Mereka pun memandang, mereka pun berpendapat untuk senantiasa menjaga telinga-telinga mereka, pendengaran-pendengaran mereka, dari mendengarkan syubhat, kebatilan-kebatilan yang ada di sisi ahli bid'ah, yang apabila syubhat tersebut masuk ke dalam pendengaran kita, atau mungkin sedikit terpatri pada hati-hati kita, darrat, akan mendatangkan kemudaratan. Wajarrat ilaiha minal wasawis wal khatarat al-fasidati majarrat. Kalau sudah mulai berani untuk mendengarkan, sudah terbetik pada hati-hati tersebut sekian banyak syubhat al-abatil, maka akan mendatangkan kemudaratan, dampak negatif. Begitu pula akan mendatangkan waswasah. Iya benar juga apa yang mereka ucapkan. Iya benar juga apa yang mereka jadikan sebagai landasan, apa yang mereka jadikan sebagai dalil, dan yang seterusnya. Akhirnya waswas sendiri. Akhirnya bingung sendiri dengan syubhat yang dia dengar. Wal khatarat al fasidah majarrat, dan sekian banyak hal yang bisa membahayakan akidah-akidah ahli sunnah tersebut. Maka di antara aqaid ahli sunnati wal jamaah untuk tidak mendengar ucapan atau syubhat-syubhat mereka. Ila akhiri kalamihi rahimahullah. Wa min tatbiqihim, dilanjutkan oleh Syekhuna hafidhahullah, wa min tatbiqihim al-amali. Wa min tatbiqihim al-amali li hadzal maqsid. Di antara contoh praktek apa yang telah datang dari a'immatus salaf ketika mereka melakukan al-hajru syar'i ini. Jadi benar-benar perintah Allah mereka wujudkan, benar-benar larangan Allah mereka tinggalkan. Wa min tatbiqihimul amali, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman yang telah lewat kita bahas, ayyuhat talabah wala tarkanu ilal ladzina zalamu, kemudian fala taq'udu ma'ahum, wala tattakhidhu, dan yang lainnya. Ini semua ada prakteknya dari kalangan para salaf. Khususnya ketika mereka ingin mewujudkan, merealisasikan al-wala wal bara. Kaidah loyalitas dan berlepas diri. Dicebutkan contohnya oleh beliau, maja'a fi siyar a'lamin nubala. Contoh yang pertama adalah apa yang datang kisahnya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala ma'ruf Adz-Dzahabi. Fi tarjamati Thawr ibn Yazid Al-Himsi. Ketika al-musannif al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah menyampaikan biografi Thawr ibn Yazid Al-Himsi. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, anna Aba Taubat Al-Halabi qala haddatsana ashabuna anna Thawran laqiya Al-Auza'i. Disebutkan dalam biografi Thawr bahwasanya sebahagian sahabat-sahabat kami, kata Abu Taubah Al-Halabi, telah mengisahkan kepada kami bahwa suatu hari Thawr pernah bertemu dengan Al-Auza'i. Thawr ibn Yazid Al-Himsi pernah bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i, Imam min a'immati ahli sunnah al-thabitin ala al-haq al-mustaqimin alaiha. Pernah Thawr ibn Yazid bertemu dengan Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah. Famadda yadahu ilaih. Maka Thawr mengajukan tangannya kepada Al-Imam Al-Auza'i, seperti ingin mengajak bersalaman. Dikedepankan tangan kanan oleh Thawr ibn Yazid Al-Himsi kepada Al-Imam Al-Auza'i. Fa'aba al-Auza'iyu ayyamudda yadahu ilaih. Maka Imam al-Auza'i di saat yang sama tidak mau membalas apa yang dia tawarkan dari berjabat tangan tersebut. Dia kedepankan tangannya, dia ajukan tangannya, tapi Imam al-Auza'i alaihi rahmatullah tidak mengedepankan tangan beliau, tidak mengajukan tangan beliau, tidak menyambut jabat tangan yang akan dilakukan oleh Thawr ibn Yazid. Waqal, kemudian Al-Imam Al-Auza'i berpesan kepada Thawr ibn Yazid. Pesan sekaligus nasihat. Ya Thawr, wahai Thawr, lau kanatid dunya lakanatil muqarabah walakinnahud din. Wahai Thawr, kalau seandainya perselisihan kita adalah dalam perkara dunia, lakanatil muqarabah, maka sangat mudah untuk kita menjadi sahabat, teman, menjaga hubungan ukhuwah, persaudaraan kita. Walakinnahu, akan tetapi wahai Thawr, ad-din, perselisihan antara aku dengan kamu adalah dalam urusan agama. Sehingga diajak berjabat tangan saja, diajak untuk bersalaman saja, sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i tidak mau. Bayangkan Al-Hajar Asy-Syar'i yang disampaikan oleh atau yang diamalkan, direalisasikan oleh beliau alaihi rahmatullah. Qultu, kemudian disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, wassababu fi i'radil Imam Al-Auza'i, dan diantara sebab kenapa Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah menolak untuk berjabat tangan, untuk bersalaman dengan Thawr ibn Yazid Al-Himsi, anna Thawran kana yara al-qadar. Anna Thawran kana yara al-qadar. Adalah Thawr ibn Yazid Al-Himsi tadi memiliki pendapat al-qadariyah, sehingga dia termasuk dari kalangan orang-orang yang meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Al-Qadariyah, seperti yang sudah antum ketahui ayuhat talabah. Thawr berkeyakinan dengan akidah tersebut. Sementara Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah ma'ruf dari kalangan imam min a'immati ahli sunnah. Al-imanu bil-qadha wal-qadar adalah akidah thabitah yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah. Maka berhadapan dengan orang yang tidak mengimani Al-Qadar, diajak bersalaman saja tidak mau. Al-Hajr Asy-Syar'i. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata beliau, wa min taqriratihim al-ilmiyah. Wa min taqriratihim al-ilmiyah. Di antara contoh yang kedua atau afwan min taqriratihim al-ilmiyah, di antara penjelasan kesimpulan yang disampaikan secara ilmiah oleh para ulama, disebutkan oleh beliau maqalahul Imamul Humam Ibnu Qayyim fi risalatihi an-nafi'ah Badai'ul Fawaid, adalah apa yang disampaikan oleh al-Imam, apa yang disimpulkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Badai'ul Fawaid. Lamma takallama an fudulil mukhalatati wa khadaiha, ketika beliau menyampaikan tentang berbahayanya al-mukhalatah, kita bersatu bersama dengan ahlul bid'ah wal mubtadi'ah wa aqsamin nasi fiha, dan ketika beliau menjelaskan tentang jenis-jenis manusia, pembahagian manusia dalam perkara ini, qal al-qismur rabi', pada qism yang keempat, pada jenis yang keempat, beliau menyampaikan man mukhalatatuhu al-hulku kulluh. Jenis yang keempat adalah apabila kita berkumpul dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan, akan mendatangkan kebinasaan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ini jenis yang keempat. Setelah beliau menyebutkan jenis pertama, kedua, ketiga, masing-masingnya ada jenis orang-orang yang apabila kita berkumpul kita akan bisa terbantu untuk melakukan amal soleh, kita bisa terbantu untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, kita bisa mengenang sekian banyak warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ada jenis kedua, ketiga dan yang seterusnya. Ini jenis yang keempat, jenis orang-orang yang apabila, jenis yang keempat yang apabila kita berkumpul dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Bahkan cenderung kebinasaan demi kebinasaan. Wa mukhalatatuhu bimanzilati aklissum. Dan jenis yang keempat ini, ketika kita bersatu, berkumpul dengan mereka, ibaratnya seperti kita sedang memakan racun. Sedang memakan racun yang ada pada makanan-makanan kita. Wa'iyadzubillah. Fa'inittafaqa li'akilihi tiryakun wa'illa fa'ahsanallahu fihil azab. Maka apabila kita tetap nekat, tetap mau untuk berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini modelnya, maka kita harus menyiapkan obat penawar, tiryakun, obat penawar dari racun tersebut. Kalau kita tidak menyiapkan obat penawarnya, sekian banyak syubhat masuk, sekian banyak wasawis masuk, kita enggak ada obatnya, enggak ada bantahannya. Maka kata beliau, fa ahsanallahu fihil azza, tinggal kita tunggu saja kematian hati-hati kita. Wal'iyadzubillah. Wa ma aktsara hadzal darbu fin nas la katsarahumullah. Dan begitu banyak jenis yang keempat di tengah-tengah manusia, tengah-tengah muslimin pada zaman ini. Wahum ahlul bida'i wadzalalah. Mereka adalah ahlul bida' wadzalalah. Inilah jenis yang keempat yang disampaikan oleh al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Yaitu mereka yang apabila kita berkumpul dengan mereka seperti kita sedang memakan racun. Wal'iyadzubillah. Kalau kita tidak siap dengan obat-obat penawarnya, kita akan binasa. Wassaduna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menutup celah untuk kita bisa beristiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adda'una ila khilafiha, ketika kita akan menyuarakan bagaimana al-hajr asy-syar'i ini dijadikan sebagai sebuah amalan yang dipraktekkan. Ad-da'una ila khilafiha, yaitu orang-orang yang mengajak kepada menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-hajr syar'i ini otomatis akan ditentang. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajan, mereka adalah orang-orang yang menutup jalan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan jalan-jalan yang miring, jalan-jalan yang tersesat untuk kita masuk ke dalamnya. Faja'alunal bid'ata sunnah, mereka akan menjadikan bid'ah sebagai sunnah, wasunnah bid'atan, dan sunnah dijadikan bid'ah oleh mereka. Wal ma'rufu munkaran wal munkar ma'rufan, dan mereka akan menjadikan sesuatu yang baik sebagai satu hal yang munkar, al munkar menjadi satu hal yang ma'ruf. Inilah jenis ahlul bid'ah wad dalalah yang kita akan mendapatkan kebinasaan seperti kita akan memakan makanan yang racunnya banyak di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini bi'idznillahi ta'ala ayyuhat talabah yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan hari Sabtu. Yas'allaha nas'allaha taisir. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.